Apa bener nek Tegar iki ngendang wis terkenal nang gone terkenal nang ndi? YouTube. YouTube. YouTube. YouTube iku sapa YouTube iku? YouTube iku sapa? Hah? YouTube iku sapa? Ya YouTube, kok YouTube to mingke dienggo ngomong to. Iki nunggu-nunggu kabar jarene sing nonton wis akeh. Kok mbok duduk-duduk mingke bener nek caci lek Pak dijak omong kok malah mingke dienggo dolanan ngene-ngene. Nong YouTuber jarene Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Wis sing nonton wis akeh apa bener? Yo. Pirang ewu wong sing nonton wis? Jutaan apa pira to? Jutaan. Jutaan. Ngadeg kae ana Mas Peget ra kepenak aku. Bocah iki melunan wae terus kok gedhe ngawu kok. Aku jadi ra konsen kok, ora konsentrasi kok. Gar tegar. Cita-cita pengen jadi pengendang betul? Ya. Mikir dia ngomong golek. Cita-cita pengen jadi pengendang betul? Yo. Ngefans sama siapa sebenarnya tuh Gar Tegar? Halo. Ngefans karo sapa? Ngefans karo sapa? Ngefans sama Mas Wahji Jalil. Apa ngefans karo Cak Met? Apa ngefans karo Mas Wasis? Kabeh. Kabeh. Iki kok ngendang pirang lagu? Sembarang. Wih, gayane sembarang. Sembarang. Pertama kowe kepengin ngendangi lagune judule apa Gar? Jaran Goyang. Jaran Goyang. Siap sekarang. Wes munggah. Munggah. Pak. Iki padha. Oh iya, serasi ya. Iki lambene. Ini terima kasih buat RHS Video Shooting. Iya. Selamat bertugas. Dan juga ada Gudin Audio Wasik. Ayo. Tegar. Siap! Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau waton serang, kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh, teruji, terpercaya, tanpa ancuran dok, tanpa harus kutemu. Cuma sisi solusinya pergi ke mbak dukun saja langsung samba. Mbak, saya butuh cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodoh. Pasti hasil terbukti kasih ane gecek. Damdu di damaku padamu, I love you, I can stop loving you, oh darling. Jaran goyang menunggumu. Tegar! Saya jaran goyang, jaran goyang. Hey. Megar luar biasa. Luar biasa. Tante Yuni. Iya. Yeah. Nek sing ngendangi ku wong tuwa bocah nom wis biasa. Wis biasa. Lho wong bocah cilik semene nutuk kendang kok iso buantere ra karuan. Jajal-jajal kowe Mas, jajal kowe. Tangane piye tanganmu? Wih. Tangane padahal ora kapalan Pak alus, Pak. Iki paling iki ponakane iki Mas e nek ra dulure iki pen bisa beno. Nonggone Mbah. Mbah sapa? Kok Mbah Sokro? Mbah Sokro. Ngerti-ngerti yo aku to. Oh, Mbah Susuk, tangane ana susuke mesti, Mas. Oke. Okay. Iki monggo nek berjalan goyang pengen ngendang apa meneh? Wah sembarang gayane, wah sembarang. Wah. Sembarang. Semua yang nyanyi masih tetap sama Tante Yuni atau ganti pengennya? Oh aja gawe sing iku ae lah. Iku ayu jarene lho. Wong Yuni kok ayu iku piye?